Wa sujudu sahwi sunnatun kama sabak. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah seperti keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa mahalluhu qabla salam. Tempat melakukan sujud sahwi adalah sebelum melakukan salam. Fa in salamal musalli amidan aliman bisahwi aw nasiyan wa talal faslu urfan fata mahalluh. Bila seorang yang sedang sholat dia salam dengan sengaja dan dia ingat atas kesunahan yang ditinggalkan, atau dia salam karena lupa dan jarak antara ingatnya dengan salam itu jaraknya lama, maka tempat sujud sahwi ini sudah tidak disunahkan lagi. Artinya seseorang yang ingin mendapatkan kesunahan sujud sahwi, dia disunahkan untuk melakukannya sebelum salam. Dan bila selesai salam dan dia tidak segera melakukan hingga terlewatkan waktu yang lama, maka kesunahan itu tidak dapat lagi dilakukan. Wa in qasural faslu urfan lam yafut wa hina idin falahu sujudu wa tarku. Jika jarak antara dia melakukan sujud sahwi dan salam ini jaraknya sebentar, maka dia masih disunahkan melakukan sujud sahwi. Dan dalam hal itu dia diperbolehkan untuk melakukannya atau meninggalkan melakukan sujud sahwi. Faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Fasal menjelaskan tentang beberapa waktu yang dimakruhkan melakukan sholat di saat itu. Tahriman kama fir raudhati wa syarhil muhadzabi huna wa tanzihan kama fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi fi nawaqidil wudu. Kemakruhan ini ada yang mengatakan makruh tahrim dan ada yang mengatakan makruh tanzih. Jadi di dalam istilah fikih syafi'iyah, makruh ini ada dua macam. Ada makruh tahrim dan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim ini makruh yang mendekati keharaman. Hukumnya mirip dengan haram, tetapi tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan keharaman. Kalau makruh tanzih ini makruh yang biasa, bukan makruh yang mendekati keharaman. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab, di saat menjelaskan tentang fasal ini, beliau mengatakan bahwa hukum makruh ini adalah makruh tahrim, artinya makruh yang dekat dengan keharaman. Tetapi di dalam dua kitab yang lain, yaitu kitab Tahqiq dan kitab Syarah Muhadzab, di saat menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, Imam Nawawi mengatakan makruhnya tanzih. Walhasil, satu orang ulama yang bernama Imam Nawawi ini memiliki dua pendapat di kitab-kitabnya yang berbeda. Wa hamzat wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Imam mutaqaddimun kal fa'itah aw muqarinun ka salatil kusufi wal istisqa. Ada lima waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat di dalamnya kecuali sholat yang memiliki sabab. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah sholat yang tidak memiliki sabab. Sholat yang memiliki sabab ini bisa sabab yang mendahului sholat, seperti sholat fa'itah, fa'itah atau sholat qadha, atau sholat yang dilakukan di luar waktunya. Atau ada juga sebab yang bersama dengan sholat, seperti sholat gerhana dan sholat meminta hujan. Jadi sholat yang memiliki sebab ini boleh dilakukan di waktu ini. Fal'ula minal khamsati as-sholatul lati la sababa laha idza fu'ilat ba'da sholati subhi wa tastamirul karahatu hatta tatlu' asy-syams. Waktu yang pertama adalah melakukan sholat setelah sholat subuh. Jadi sholat sunnah setelah sholat subuh ini tidak boleh dilakukan. Selama seseorang selesai melakukan sholat subuh, dia tidak boleh melakukan sholat sunnah hingga terbitnya matahari. Jadi berawal dari sholat subuh dan berakhir dengan terbitnya matahari. Wasani sholatu inda tulu iha fa inda tola'at hatta tatakamala wa tartafi aqadra rumhin fi ra'il ain. Waktu yang kedua adalah sholat di saat terbitnya matahari. Setelah matahari terbit, tidak diperbolehkan melakukan sholat hingga matahari naik, dan kadar naiknya kadar satu tombak, tingginya kadar satu tombak. Tentunya satu tombak ini adalah sesuai dengan apa yang kita lihat. tidak sesuai dengan kenyataan matahari yang ada. Wasalitsu as-shalatu idza stawat hatta tazula an wasatis sama. Waktu yang ketiga adalah melakukan sholat di saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Dan kemakruhan ini berakhir setelah matahari bergeser ke arah barat. Wa yustasna min dzalika yaumul jumu'ah fala tukrahu sholatu fi waqtal istiwa. Di waktu yang ketiga ini, yaitu waktu istiwa atau waktu di mana matahari tepat berada di tengah-tengah langit, dikecualikan hari Jumat. Artinya seseorang tidak makruh melakukan sholat di saat waktu istiwa di hari Jumat. Wa kadza haramu makkata al-masjidi wa ghairihi. Selain waktu hari Jumat, ada juga pengecualian yang berkaitan dengan tempat, yaitu di Makkah. Di Makkah, baik itu di Masjidil Haram ataupun selainnya, ini tidak dimakruhkan melakukan sholat saat waktu istiwa. Jadi seorang yang berada di Makkah, baik di masjid ataupun di luar masjid, dia tidak mendapatkan keharaman apapun melakukan sholat di saat waktu istiwa. Fala tukrahu sholatu fihi fi hadhil awqati kulliha sawa'un shalla sunnata tawafi wa ghairaha. Tidak ada kemakruhan sama sekali seseorang yang berada di Makkah di tempat-tempat ini. Jadi pengecualian Makkah ini tidak hanya berlaku di waktu yang ketiga, tetapi waktu-waktu sebelumnya juga berlaku. Jadi orang yang berada di Makkah, dia bebas melakukan sholat sunnah apapun dan kapanpun, baik sholat sunnah yang dilakukan berupa sholat sunnah tawaf ataupun yang lain. Warabi'u ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Yang keempat adalah melakukan sholat setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Wal khamisu indal ghurubi li syamsi idza danat al ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Dan waktu yang terakhir adalah di saat tenggelamnya matahari. Saat matahari tenggelam, yaitu di saat matahari mendekati tenggelam. Jadi ini di kitab takribnya menggunakan kata indal ghurub, di saat tenggelam, maksudnya adalah sebelum tenggelam. Jadi sebelum matahari tenggelam itu disunahkan, sebelum matahari tenggelam tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah hingga matahari sempurna tenggelam. Faslun fi ahkami sholatil jamaah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum sholat jamaah. Wa sholatul jama'ati lirijali fil faraidi ghairul jumu'ati sunnatun mu'akkadatun indal musannifi warrafi'i. Sholat jama'ah bagi laki-laki di saat melakukan sholat fardu selain sholat jumat, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang kuat. Hukum sunnah ini menurut pengarang kitab takrif dan menurut Imam Rafi'i. Wal aslahu indan nawawi annaha fardu kifayah. Namun menurut Imam Nawawi, yang pendapat ini dikatakan pendapat yang asoh, yang lebih benar, hukum melakukan sholat jamaah tidaklah sunnah tetapi fardu kifayah. Wa yudrukul ma'mumul jama'ah tamal imami fi ghairil jum'ati ma'lam yusallimit taslimatal ula wa illam yakut ma'ahu. Seorang makmum bisa mendapatkan jamaah selama imam belum salam yang pertama. Jadi selama imam belum melakukan salam yang pertama, makmum bisa mendapatkan kesunahan jamaah walaupun dia tidak duduk bersama imam. Amal jama'atu fil jum'ati fa fardu ainin. Dan jamaah yang hukumnya khilaf tadi, ini adalah jamaah yang berlaku untuk sholat lima waktu selain sholat jum'at. Dan jamaah di sholat jum'at ini hukumnya tidak lagi sunnah, tetapi hukumnya adalah fardu ain. Wala tahsulu bi'akoli rok'ah. Dan jamaah sholat jum'at tidak bisa didapatkan kecuali bersama dengan imam satu rokaat. Jadi ini yang membedakan antara sholat jum'at dan sholat yang lain. Jamaah sholat jum'at dan sholat yang lain. Kalau jamaah sholat jum'at, seorang makmum tidak bisa mendapatkan keutamaan jamaah sholat jum'at bila dia bersama dengan imam kurang dari satu rokaat. Jadi setelah imam melakukan rukuk yang kedua, setelah imam melakukan rukuk di rokaat yang kedua, maka makmum yang terlambat tidak lagi mendapatkan jamaah sholat jumu'ah. Berbeda dengan jamaah di sholat yang lain. Jamaah di sholat yang lain ini sangatlah ringan untuk mendapatkan kesunahan jamaah. Yaitu tadi dijelaskan, selama imam belum melakukan salam yang pertama, maka makmum masih bisa mendapatkan keutamaan jamaah.